ديا من بلدي غوميد بالحجاز saking min baldati gomid saking negara gomid bil hijaz dalam negara hijaz itu batnun min juhainata ikut turunan saking kabilah juhainah wa annahu raddaha am yusmalaha ora den rungu opolah gadue gomidiyah Adawalam yasmalah orang ngarungu kanjeng Nabi lah kadue gomidia. Lamaganal godu jar yaumuzani. Kasemang sa dina mobo isoke ajal yaumuzani tiga seteka podina gang kaping do. Lima tarudani utawi lima tarudani aiku. Lima lam dasmailaya kenapa orang ngarungu tuan maring isun. Imala iza lam turidi tatkala orang arabakan sira waduna satra yang ditupin ala nafsi kain ada sawak sira watanu wila tatubilan tempat sira watarjirat ke sebalik sira ankaulika saking usapan sira adhabi hatta tali di maka rumahku sira wadun malah-malah manak sira wadun ayat otonya tegeseng ngelahirkan manak tegeseng sira kebet tegeseng ngelahirkan sira kemau fibat nikah yang barangkang tetap di dalam matang sira hatta ihi malah-malah al-fitom hatta tafdi mahu tegeseng nyapi sira ingat al-fitom Al-Fidom basu wala dan rada utai Fidom dahi ku misahkan anak saking nyasani Satu khubzin dahi kita dun minal ayasa iku setembeli kang tetap saking ayas papanganan Para jamu haya rajmu ramyu bil hajarit utai rajmu dahi ku ngabalang kalawan hijarah kalawan batu diranjam Bilu khalidun maka madam sebagai khalid Igayat dunil halik Igayah kadwe halal madiyah Tingkah kangwis kaliwat ayo Faak balataga semaka madam ya khalid Andah udah muayta susuhan Subbataga seceret yadam Mansubabalan muncrat yadam Mahlan Eta mahal mahlan Gese Itu leres ya kalau leres temenan Ngentai sirah kalau ngentai temenan Atau wajah kurang malon sirah kalau nalon temenan Tenang lalaunan Sabi taubat hayasu Ya tarobat Sabat taubat Ay hayasu tarobat Kesewa sekira-kira ngaku Ya gomidia hatawa marah sarwa bebi zambiha kalawan dosane ya marah hatawa gomidia Kabilat lan narima ya gomidia arad ma'ing dan raja makhaupan minallah Kisaitu khaupan kena arah-arah wadi saking Allah Talabanan kena arah-arah nyubli mardatihi kadwe Sege karidwan Allah Al-Abdullah minama gawragang lewi utama iku mawujud minha Iman saking gomidia nasalullah Dunia sallallahu jaduk izun zadaya ing Allah Zadro ing dan tutup pilih jamika dosa kabeh Bi dunia wal akhirun dan dunia al akhirat Fala abdullah minna maka warakang lewi hutama iku moju minna Tiniman saking mardati Dunia lau tabahas sahibu mawzina ya khasaw tegese Dukun ya Allahu ing sahib Bin zikri galawan huyum sahibu muksin galawan dan tutuliku bidambi kena ala dosa yang sahibu muksin Ngebogaan cuket Nusok cuketnya jore jasa namun tak disebut Tapi gua rima bahayang-hayang jelma Di kedudukan percukaian Babari kasugih soalnya didinya mah Penahun jasa di percukaian mah Bahwa lagi kula didinya itu tarah sugih Ita karuri zulmi kena nerima ula wali zulmi Ulimi ya sahibu muksin Linasika dari manusia lantaran Lain sekali bayar zolima terus-terusan Tukang cukai Batur nunga jual tanahnya nunga rokok Panetan cukai makos gitu tete Masyaallah, masyaallah. Baturan nu digawenya anu ngarokok gitulah, batur nu dagang di pasarnya anu meuli mobil. Wal muradu bihi lan tegan engkarebakeun kuari mah Ustaz ge cicing di baju ke, wal muradu bihi lan engkarebakeun bihi kalawan saibu mugsi. Kiai ge kuari mah boga sorum. Doakeun jane kiai alhamdulillah kula boga sorum tangkorak sia, wal muradu bihi lan tegan engkarebakeun. Heran nih kiai sih kos gitu. Jadi menggabung bereman kiai boga sorum. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan panjang umur dah kiai. Maksudnya supaya bisa taubat. Ya Allah, tekadilian kunya nak. Sohibu muksin sarwa batak. Muradu bihilun tekan negara bagan bihi kalawan. Sohibu muksin pemayata walau doraib. Iku wongkang. Itu ya tawalan harap bayaman doraib. Baim pirang-pirang pemungutan. Itu kodukang dia lebih alati. Minan nasi saking manusia bigore hakin kalawan orang hak. Maksudna memungut keuntungan, memungut pungutan tanpa aya hak lain hakna dicokot kunyan, ya termasuk ngeridit lah. Dan naun wa guli bai simalulan dan lini opung alepe ya sahibu muksin bima ya khuduhu awanul awanu zolamah. Dan barang kang alap buing maba pirang-pirang rewang pirang-pirang kang zalim dal bayi wa syura ing dal marikane adolan tuku. Termasuk dilindihkan maksudna ngeistimalkan sahibu muksin teh ya. Dina urusan keuntungan anu nesok dicokot ku para rekan-rekan zarolim dina nalika jual beli. Eta sarua bae termasuk calo. Masuk calo teteh tegas kitu teh nya tanah bogana ngajualna 40.000 dijual 50.000 sarua teteh sohibu muksin keneh tinggal nunggu paehna bae teh mah. Aju kumaha teu kumaha kuduna bebeja mang ieu dijualna kukula 50.000 nu 10.000 halal keun nya. Oh teu bisa bagi 2 dolar tuh. Kada kalah. Aduh masyaallah mangganing ngeuweuh nu bebeja teh kos kitu teh atuh. Masyaallah eueuh nu bebeja. Mun hayang halal kumaha? Kecil mun hayang halal beli heula urang 50.000 sameter kabeh beli 100 hektar dibeli kek urang dijualna 100.000 halal teh mah kos kitu mah. Aja duitna geuna naon nang di bank haram deui. Eta kos kitu masyaallah. Eta bae yang keuntungan tina banda batur kumaha da sih masyaallah. Pangjualkan motor ya dah. Ayo guys, berapa duit? Guys, laulah saya 700.000 bae. Ayo guys, dipasarkan kunya ada 1 juta. Angel kalaku. Namun dipasarkan 700.000 mah cepat kulantaran dipasarkan 1 juta atau 900 angel. Ta eta ngangelkeun eta teh doraka. Doraka nyanah yang untung tina 70.000 atau 700.000 sugan we 900.000 mah jadi untung seberapa? Untung seberapa? Tarohim gitu pegawainya. Jadi angel tetetah ngangel gitu teh gara-gara teh akur jeung kahayang nu boga. Namun akur mah kahayang nu boga. Bari teh jualna 700, pasarkeun 700. Begitu beres bari tah nya 700 nu boga, kulawangan sokon pelantara doang. Mun tah tu jang sia tah. Cak anu meuli teh lantaran ieu motor asana murah dibere ku nu meuli 100.000 tah eta halal takos kitu takos kitu masyaallah eta kudu ngajual sia beneran ieu kuaing teh 700 bae cepet ya kuaing tadi bere tah 100.000 alhamdulillah ngaranna kabeneran dia sabar jualna 700 anu boga atuh 700 sih alhamdulillah anu meuli 700 asa murah geus alhamdulillahnya mohon buriang badina. Tinu ngajual tu menang, tinu meli tu menang. Aduh enggak semang tamata baru lillahi ta'ala. Allahu Akbar, aduh enggak seberes semua. Jadi calon dia ahli sorga sebenarnya jadi kita calon dia wasit ngarana. Ahli sorga nama batur tu bisa ngajual, pangjualkan pelantara melalui nyana. Tata itu yang ngarana ngabantuan, ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi berarti nyana menang ganjaran. Haji ulah sok haji hayang untung. Gus-gus itu tah. Tah, mun 700.000, ah geus geuraan dijualkeun 1 juta, teu sareng hayang sabaraha tuh. Lamun 800 boten hayang geus 800 jadi nu 700 jadi anu 100 mah teu haram teh anu 100 mah. Lantaran nu batur di titana 700 ribu. Halalna kumak ketika bebeja mang. Iya 700 di mamang na kukula dijualkan 800. Dan 100 sama kukula di pentanya. Halal sana naon? Halal. Salila. Kok mau dipersendai menjadi 200 berarti? Salila untuk bebeja itu haram bae. Didahar ku nyana tehusu sholatna. Didahar ku anak. Nonton TV bae anakna. Dahar gue pemajikan, HS bayar pemajikan. Eda. Gara-gara 100 ribu doang. Masya Allah. Nah iya di dia dah. Guli bayi si maluhu fima yakuduhu awanu zolamah indal bayi wasyot. Eda jelas. Dilindihkan dari akurkan, digolabahkan. Ngeisimalkan soal dumuksin telahin cukainu di pasar bayi atau di negara bayi. Bima dina urusan cukat-cokot anu dicokot ku nyana keuntungan anu dicokot ku para awanu zolamah dina laika jual beli. Teteh tadi kos gitu tah. Insya Allah. Selain di dirina jual beli oke wasit ya ane calo. Mentek calo mah kos gitu be. Rina nana da juba balang sakli bay. Lantaran teteh tadi kurang menta ridho na ganu boga. Kudu menta ridho. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Kumalamun kisina kiai kumah. Tanya maaf, kaing nama 700 baik. Los kusia, indek sebab barahan nama. Los, nama wajang siatah kuas kita. Tetap kudu bebeja baik. Tetap kudu bebeja baik. Namun sebab nak lantaran lamun te bebeja begitu. Emang dijual lah sebarang duit. Nyahun tibatur, dijual lah 1 juta. Sialnya. Cak mabogat ya, palingan rada angin. Untung gak gede amat di sini, bah. Masya Allah. Tetap baik, sial kena baik. Tuh kan bebeja bae mantak naon sih. Aduh lamun teu kitu beli heula ku urang. Jadi dimodalan ku urang. Berarti teh jualna. Dijualna ya teh 700 ribu beli ku urang. Ayo motor mobil belian. Entung geus nu boga nu urang mah geus kumaha urang ngajualna. Kos meuli tanah. Ayo guys bukan nama di road bae meuli tanah 40 ribu. Ayo guys nu datar nu handap nu hat ketika urang ngajual di road teh 100 ribu per meter atau emang nu urang. Nek dijual 20 ribu galos. Itu ya, kamu untung mah. Tuh gitu. Masya Allah. Mantak menjek jadi calo. Modalan hela. Ayo. Ngautang cina ya di bank. Haram dari. Mama Rabia. Aduh. Mama Rabia. Ya Maro. Mata kangking Nabi. Bikus ya galawan. Ngadusi. Gomi dia. Bikul hadith. Wallahu'alam bisawab.